بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali duduk bersama dalam majlis salim, membahas atau membaca kitab yang sama, yaitu kitab Mahiya As-Salafiyah, apakah dakwah salafiyah itu. Pada pertemuan yang telah lewat telah kami bacakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwa umat Islam akan terjadi pada mereka perpecahan yang banyak. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran, maka sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan menjumpai perbedaan yang sangat banyak sekali. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam kathiran, dalam jumlah yang banyak, berwarna-warni, bercorak. Demikian juga dengan berbagai macam paham terjadi. Manakah yang paling benar di antara itu semuanya? Bukan yang paling benar. Kalau dikatakan yang paling benar, mereka juga benar. Tapi yang paling benar yang mana? Ucapannya salah. Rasul mengatakan dalam hadis yang lainnya, kulluha finnar illa wahidah. Semua itu di neraka kecuali satu. Ini menunjukkan bahwasanya al-haq itu satu, yang lainnya batil. Yang lainnya batil. Karena Rasul menyebutkan semuanya finnar, di dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu apa? Rasulullah menjawab ketika ditanya, manuhum ya Rasulullah, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man kan ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa sahbi, itu orang-orang yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku hari ini. Yang lainnya muslimin mereka, ini maksudkan dalam hadis ini muslimin mereka, karena Nabi menyebutkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk dalam surga, yang lainnya masuk dalam neraka, yakni 72. Muslimin. Kalau dikatakan kafirin dan musyrikin, akan lebih daripada 72. Berarti pada mereka masih terdapat kebaikan. Naam, mereka masuk neraka tapi tidak kekal di dalam neraka. Masih ada kebaikannya, ya. Mereka bukan ahlun nar yang kekal selamanya di dalam neraka, tetapi mereka finnar, di dalam neraka, dikarenakan bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu finnar, dan berikut juga dengan para pelakunya. Wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar, wa dhalalatun wa ahluha finnar. Sebutkan Al-Imam Al-Barbahari ketika menyebutkan hadis Nabi, semua bid'ah itu finnar. Dan demikian juga dengan para pelakunya finnar. Dengan nas hadis yang tadi saya sebutkan di atas. Dari sini kaum muslimin, ada satu kesimpulan yang penting. Jangan gegabah dalam berislam. Ada kalanya amalan yang kamu lakukan itu islami, tapi ketika di situ terdapat kebidahan, itulah yang menyebabkanmu finnar. Jangan sembarangan yang menginginkan islami. Bahkan sampai ada orang mengatakan musik islami. Fana'udhu billahi min dhalik. Mungkin dangdut islami nanti. Poco-poco. Islami. Jangan. Karena 72 finar tadi, mereka adalah muslimin, bukan kafirin. Tetapi dikarenakan keislaman mereka terkotori dengan kebid'ahan. Dengan sebab itu mereka finar. Bagaimana caranya agar kita berislam terbebaskan dari kebidahan? Caranya tak lain adalah dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnahnya para khulafai rasyidin al-mahdiyin, yang terbimbing, yang mendapatkan hidayah. Karena ketika kita betul-betul mengikuti mereka, disebutkan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Idhaful Qari Ta'liqat la Syarhi Sunnah Al-Barbahari, dengan kita mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa rasyidin dalam beragama, tidak mencampurkan dengan yang lainnya, maka kita berarti selamat dari bid'ah-bid'ah. Kita bebas dari bid'ah-bid'ah. Maka dengan sebab itu, kita akan selamat insyaAllah. Dengan izin dari Allah dan rahmat dari Allah. Selamat dari neraka dan masuk dalam al-jannah. Sebagaimana telah diraih oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in, di mana semua sahabat adalah ahlul jannah. Semua sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Maka siapapun yang mengikuti langkah mereka dengan sebaik-baiknya, mereka pun akan mendapatkan janji jannah. Dikarenakan Allah telah menyebutkan dalam kalimat walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum, orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan sebaik-baiknya, dalam mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya, maka Allah pun ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah, yakni benar agama yang mereka lakukan, benar akidah yang mereka yakini. Wa'adda lahum jannat, dan Allah telah janjikan bagi mereka, Allah telah siapkan bagi mereka jannah. Siapa yang mendapatkan janji jannah? Sahabat. Dan siapapun yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mengikuti jejak langkah para sahabat dengan sebaik-baiknya, agar kita masuk pada kalimat walladzina taba'uuhum biihsan, mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan janji apa yang Allah janjikan untuk mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk kepada pembahasan kitab kita. Pembahasan nuqtatus sadisah. Pembahasan yang ke-6 dalam kitab kita ini. Dzikru ba'di simati wa ma'alim al-manhaj as-salafi aw as-salafiyah. Bab yang keenam dalam kitab kita adalah penyebutan tentang sebagian dari ciri-ciri wa ma'alim dan tanda-tanda manhaj salafi atau salafiyah. Dakwah yang mengajak kita, seruan dan ajakan, dakwah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ajakan. Seruan yang mengajak kita untuk mengikuti Rasul dan para sahabat, yang mana mereka disebut salaf. Dakwah itu disilahkan dengan salafiyah. Sebuah akidah, pemahaman, amalan dan ibadah yang merujuk kembali kepada salaf, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Itu disebut dengan dakwah as-salafiyah. Sebagaimana nama-nama kelompok yang ada seperti Asy'ariyah, dari kalimat al-Asy'ari, sebuah pemahaman, keyakinan yang dibikin oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari membikin sebuah pemahaman, siapa yang mengikutinya dinisbatkan kepadanya Asy'ariyah. Seruan yang menyeru manusia untuk mengikuti pemahamannya Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan Al-Asy'ariyah. Bisa dipahami? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ucapan dari beliau. Taqarrara mimma mada anna salafiyata hiya siratul mustaqim, man salakaha naja wa man tarakaha dalla wa ghawa والعياذ بالله. لذا فلهذا المنهج المبارك ولهذه الدعوة المباركة جملة كبيرة من المزايا والسمات البارزة، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده لا غير. تقرر telah dipastikan mimma mada, dari pembahasan yang telah lewat dalam kitab ini, bahwa sesungguhnya dakwah salafiyah itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Masih ingat ucapannya siapa itu? Abul Ali Ar-Riyahi, seorang tabi'in ahli tafsir. Ketika beliau ditanya tentang apa itu siratal mustaqim, maka Imam Abu Ali mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakr wa Umar. Abu Ali ditanya tentang apa yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, maka beliau menjawab, siratul mustaqim itu adalah Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Di mana Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin para sahabat semuanya. Ini sepakati sebagai pemimpin di zamannya. Itulah siratul mustaqim. Dan itulah dinamai dengan dakwah salafiyah. Dakwah yang mengajak kita untuk mengikuti Rasul dan para sahabatnya yang dipimpin oleh para khulafah rasyidun alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah rasyidil mahdiin. Wajib bagi mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafah rasyidil mahdiin. Telah lewat pembahasan itu berserta dalil-dalilnya, masya Allah walhamdulillah. yang menunjukkan kewajiban mengikuti mereka dikarenakan mereka adalah siratal mustaqim. Man salakaha naja, barang siapa yang dia menempuhnya, dialah orang yang akan selamat. Dialah orang yang disebut dengan al-firqatun najiyatu, kelompok yang selamat. Wa man tarakaha dalla wa ghawa, barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan dakwah salafiyah, artinya berarti dia meninggalkan dakwahnya Rasul dan para sahabatnya, pasti dalla, tersesat dia. Wa ghawa, dan dia pasti mengikuti hawa nafsu melampaui batas. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Syar'u Sunnah, "Wa man lam ya'khud 'anhum faqad dhalla wabtada'a." Barang siapa yang tidak mengambil agamanya dari mereka, yakni dari Rasul dan para sahabatnya, umpamanya kita ini misal, walaupun misal ini salah, tapi sebagai peringatan bagi kita. Kita muslimin, beragama Islam, tetapi kalau kita dalam berislam tidak mengambil ajaran yang kita yakini, amalan yang kita amalkan, ibadah yang kita jalankan, tidak mengambil dari mereka para salaf, tidak mengambil dari Nabi dan para sahabatnya, faqadalla, pasti sesat. Pasti. Kenapa? Karena dari mana engkau mengambil agamamu kalau tidak mengambil dari mereka? Ini dia. Ketika kita mengambil dari selain Rasul dan para sahabat, itu artinya kita mengambil dari hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal dalam Al-Qur'an, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikutimu, kalau mereka tidak mau menerima bimbinganmu, tidak mengikuti salaf, tidak mengikuti Rasul dan para sahabat, maka berarti tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, maka ketahui olehmu, annama yattabi'una ahwa'ahum, tak lain mereka mengikuti hawa nafsu mereka secara otomatis kesesatan. Al-haq itu cuma satu. Ketika tidak mengambil dari mereka, maka pasti salah dan sesat. Wali'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Lidha alaik, karena inilah. Falihadal manhajil mubaraki, tentunya manhaj yang penuh barakah ini, metode dalam beragama mengikuti Rasul dan para sahabat yang penuh dengan barakah ini, memiliki keistimewaan dan memiliki ciri dan tanda-tanda tertentu, sehingga tidaklah sembarangan orang boleh mengaku salafi. Saya juga salafi, saya mengikuti dakwah salafiyah, saya mengikuti Rasul dan para sahabat. Kalau tidak ada ketentuan-ketentuan, tentunya ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang syar'i yang terdapat dalam nas Al-Quran was Sunnah. Ada ciri dan tanda-tandanya. Bila mana ada orang yang mengaku, saya juga salafi, buktikan bahwa Anda betul-betul salafi dengan menunjukkan kebenaran akidahmu, prinsip dakwahmu, benarnya ibadahmu sesuai dengan sunnah tanpa adanya bid'ah. Buktikan itu. Kalau tidak bisa membuktikannya, atau bahkan yang nampak darinya berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar dakwah salafiyah, maka diketahui serta merta itu adalah pengakuan tanpa bukti yang menunjukkan kedustaan. Mengaku salafi tetapi dia melakukan bid'ah. Salafi mana yang membolehkan bid'ah? Kalau betul-betul salafi, prinsip dakwah salafi disebut oleh Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Kenapa ya Rasulullah perkara baru itu dalam urusan agama? Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Kenapa kalau bid'ah ya Rasul? Tidak perlu ditanya. Beliau sudah memberikan prinsip ini. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang dhalalah itu finnar. Ternyata ada orang yang mengaku sebagai salafi, dia malah justru melakukan kebid'ahan dan bergaul dengan al-bid'ah dan bisa berkolaborasi, bercengkrama, berduduk mesra, bisa berta'awun dengan al-bid'ah. Ini menyimpang dari prinsip dakwah salafiyah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi. Maka hati-hati dari orang-orang yang mengaku tanpa bukti. Pengakuan tanpa apa? Tanpa bukti. Wahyu biiktisar, dengan ringkas kami sampaikan kata Syekh, simatu, simat adalah tanda-tanda. Wa ma'alim, ciri-ciri. Da'watim, sebuah dakwah. Wa manhajun Nabi, dan manhajnya Nabi, metodenya Nabi dalam beragama. Dan para sahabatnya setelah beliau, la ghair, bukan prinsip yang dibikin oleh yang lain. Fa min ma'alim wa simati hadzal manhaj aw hadhihi da'watil salafiyah, dan di antara tanda dan ciri yang dimiliki oleh manhaj ini, dakwah salafiyah ini, adalah sebagai berikut. Ada 10 poin yang disebutkan oleh beliau. Ini sudah dibaca belum ya? Belum ya? Memang belum. Ya sudah, kita baca sekarang. Satu, al-awwal atau awwalan, pertama. Tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Jalla wa ala. Tanda dan ciri dakwah salafiyah yang pertama, yang paling utama, yang paling besar, adalah mewujudkan secara hakiki sebenar-benarnya al-ubudiyah, peribadatan, persembahan hanya untuk Allah Jalla wa'ala, Maha Mulia dan Maha Tinggi. Ini prinsip pertama, prinsip yang paling utama. Sehingga orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah adalah orang-orang yang muwahhidun, ahlu tauhid. Kalau ada orang mengatakan saya juga salafi, tetapi dia punya jimat, itu ngawur pak. Loh, apa mungkin itu terjadi? Mungkin sekali. Sudah lewat kalimat ahlu sunnati wal jamaah dari zaman dulu kala sampai hari ini. Dan ternyata kalimat ahlu sunnati wal jamaah juga dipakai oleh mereka-mereka ahlul bid'ah, bahkan mereka-mereka yang melakukan kesyirikan, kuburiyun, ibadul kubur, ibadul kubur, para penyembah kuburan. Mereka juga menamakan diri mereka sebagai aliran ahlus sunnati wal jamaah. kemana-mana bawanya jimat, sabuk. Kalau sampai jimatnya ketinggalan, bingung, gelisah, resah, kelesodan orang genah. Ngerti kelesodan? Kelesodan orang genah. Takut nipak, kenapa jadi orang tenang baik? Jimatnya ketinggalan kok. Aduh, ahli sunnah ngomongnya jimat. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Orang yang mengikuti dakwah salafiyah, cirinya, tandanya, dia orang yang gemar mempelajari tauhid, memahaminya dengan sebaik-baiknya, menguasai bidang ini dengan sebaik-baiknya. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma sifat, mengesakan Allah. Tauhid itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mengesakan. Ini kadangkala memang perlu seperti itu, ya kaum muslimin, istilah kata-kata Arabiyah, kata-kata bahasa Arab itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia agar lebih memudahkan untuk kita memahami. Kita harus mentauhidkan Allah, maksudnya apa? Mengesakan. Dalam hal apa kita mengesakannya? Dalam hal rububiyah. Kita meyakini hanya Allah sang pencipta alam semesta. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah yang menguasai alam semesta. Dengan itu diharapkan semua peribadatan yang kita laksanakan, penyembahan yang kita panjatkan, doa yang kita ucapkan hanya ditujukan kepada Allah, satu-satunya zat yang kita esakan, yang kita yakini hanya Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai dan yang mengaturnya. Hanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Dengan ini tidak satu pun, bahkan setengah satu berarti setengah ya, tidak ada sepeser pun, tidak ada sepersen pun, tidak ada sama sekali, hati ini tercondongkan kepada selain Allah, menuhankan kepada selain Allah, tidak sama sekali. Itulah ciri khas dakwah salafiyah. Yang ini adalah pintu, syarat utama masuk dalam al-jannah. Ini dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, pembahasan tauhid dalam kitab-kitabnya tentunya ya, kuasai bab itu, karena bab itu adalah penentu al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Ya. Tahqiqul 'ubudiyyah lillahi jalla wa ala wa qaum muslimin. Ini pembahasannya panjang lebar dalam banyak kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak awal dakwah sampai beliau detik-detik meninggalnya, beliau tetap mendakwahkan tauhid. Gimana Rasul ketika sakit keras, beliau sampai pingsan karena demam yang tinggi yang beliau rasakan ketika beliau siuman dari pingsannya, beliau mengingatkan kepada umat akan adanya kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Kesyirikan itu adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan itu terjadi di kalangan mereka Yahud dan Nasara. Idza mata fihim rajulun salih wa abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Apabila ada orang yang saleh di tengah-tengah mereka meninggal dunia, atau ada seorang hamba yang saleh di tengah-tengah mereka meninggal dunia, banau ala qabrihi, maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Ala fa inni anhaakum an dhalik Beliau mengatakan fala tattakhdhul qubur masajida. Katailah oleh kalian, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Apakah dibangun masjid di atasnya atau dilakukan ibadah di sampingnya? Jangan, enggak boleh itu. Yang mana di hari ini kalau ada orang membaca Al-Quran di samping kuburan, itu terlihat khusyuk sekali. Dulu ada kuburan yang terkenal di Jakarta sana ketika pemerintah hendak menggusurnya karena memang tempat tersebut dibutuhkan oleh penguasa dan mereka berhak layak untuk memindahkan kuburan itu. Dibela-bela kuburan itu tidak boleh untuk dipindahkan. Kemudian dilakukan ritual peribadatan membaca Quran bersama di samping kuburan itu. Kuburan itu disebut dengan kuburan Mbah Priuk. Di mana tempatnya? Tanjung Priuk. Mungkin di tempat lain ada kuburan Mbah Wajan, karena di situ mungkin disebut Tanjung Wajan. Hadirin kaum muslimin, siapa yang membaca Quran di situ? Orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pihak yang membela Islam. Membela Islam. Ini membela kuburan. Kok bisa membela kuburan yang diagungkan seperti itu? Yang dilakukan berbagai macam ritual di situ. Ya, orang datang dari jauh memohon dan meminta di kuburan tersebut. Dibela oleh kaum muslimin yang notabene mengaku sebagai pembela umat Islam. Dikarenakan nuansa kuburan yang diagungkan itu seakan-akan nuansa islami. Kesyirikan yang islami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi musik islami itu sudah parah, Pak, bukan mending. Ini kesyirikan islami. Peninggalan nenek moyang. Nenek moyang kita bukan nabi, bukan sahabat. Animisme, dinamisme. Jangan kau campurkan. Seorang muslim membela Islam adalah dengan menyebarkan tauhid. Rasul melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ajarkan itu. Itu Islam namanya. Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dengan beberapa perintah, wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, la tada', jangan kau tinggalkan wahai Ali adanya kuburan yang diagungkan, yang disembah oleh manusia, yang dimuliakan oleh manusia, yang disekutukan oleh manusia, illa sawaitahu, kecuali engkau hendaknya meratakannya, melenyapkannya sehingga manusia tidak tahu lagi itu adalah bekas tempat dulu pernah dilakukan peribadatan di situ. Sawaitahu, engkau ratakan itu. Nah, ini pembela Islam. Ini membela tauhid, ini mengajarkan sunnah Nabi berdasarkan ucapan Nabi berjalan. Wah, ini malah yang dibela kesyirikan, tempat di mana manusia menyekutukan Allah. Kalau seandainya tidak menyekutukan Allah, beribadah di situ hukumnya dilarang. Jangan kau menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura masajida. Allah melaknat al-yahud dan juga nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburan nabi dijadikan sebagai tempat ibadah, hukumnya dilarang. Terus bagaimana itu Masjid Nabawi? Nah, biasanya langsung muncul pertanyaan seperti itu. Bukankah Nabi kuburannya dalam masjid? Berarti kalau sholat di dalam Masjid Nabawi gak boleh karena ada kuburannya. Pripun jawab ini kubak. Sakit jenengan. Salafi itu orang yang kokoh dari atas tauhid. Kalau antum tidak tahu menjawabnya, dipertanyakan kesalafiannya antum. Apa iya Pak Ustaz? Ya enggaklah. Namanya orang bisa jawab itu kan tergantung ingatan, hafalan. Ya wis ngerti jane ning. Nah, orang bisa ngomong kenapa sih kelalen. Nah, ya baroba ya. Hadirin yang kemuliaan. Kuburan Nabi alaihi salatu wasalam kenapa ditempatkan di tempat yang sekarang ini ada? Bahkan di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, tiga orang di ruangan tersebut. Itu sesuai dengan sunnah. Kaget malah. Nah, kepri pun mangkin iki jarang mboten nangsal. Sini ki sesuai dengan sunnah lah kepri pun niku pak. Bingung malah mboten. Ahli sunnah mboten bingung pak. Itu tanda kesalafian. Wah, wow, tanda kesalafian. Tanda tauhid. Rasulullah SAW menyebutkan dalam surah riwayat, Nabi yukbat ayudfan ayna kubit. Nabi itu, seorang Nabi itu, Nabi bukan hanya Nabi kita SAW, yudfan dikuburkan di mana nyawanya dicabut. Karena dengan dasar hadis ini, para sahabat sepakat tidak ada khilaf di antara mereka untuk memakamkan Rasul di tempat meninggalnya beliau. Meninggalnya beliau di kamarnya Aisyah. Itu kamar, bukan masjid. Aslinya di Masjid Nabawi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Antum lihat masjid ini ada tembok kelirnya kanan dan kiri. Kamarnya Rasulullah SAW di balik tembok itu. Itu kamarnya Aisyah. Beliau Rasul memiliki istri yang banyak. Ya. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha ditempatkan, dibikinkan rumah di samping masjid. Dari mana kita tahu itu adalah rumah, bukan bagian dari masjid? Karena ketika Rasulullah SAW iktikaf, beliau tetap di dalam masjid dan tidak masuk ke kamarnya Aisyah. Ketika beliau disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya beliau sendiri, tubuhnya beliau dalam masjid dan memasukkan kepalanya ke jendelanya Aisyah untuk kemudian disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Panjenengan nate disisiri nang bojone mboten pak? Paling dicungi yang ono sisiran dewek. Pancen wong siki jan orang de mesra. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu kamarnya Aisyah. Di situ beliau melakukan layaknya suami istri, makan, minum, tidur. Di situ beliau melakukan salat malam di kamarnya Aisyah. Tahajud, qiyamul lail, kamarnya Aisyah. Karena itu rumah, bukan bagian dari masjid. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afdhulu salatul mar'i fi baiti il maktubah. Afdhul salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Maka beliau melakukan salat tabligh subuh mamanya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian begitu keluar dari kamarnya Aisyah masuk dalam masjid, qomat. Wa kada kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sehingga kesimpulannya adalah itu kamarnya Aisyah, bukan bagian dari masjid. Masjid definisinya adalah satu tempat yang dibangun, diniatkan untuk ta'abbudillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada batasan-batasannya. Bisa dimengerti hadirin? Nah, Rasul dikuburkan di situ. Kemudian pengembangan Masjid Nabawi karena jumlah kaum muslimin yang datang ke Masjid Nabawi begitu banyak, sampai keluar dari masjid aslinya. Masjid aslinya tidak begitu luas, kecil saja. Sekarang dilebarkan ke kanan dan ke kiri dan ke belakang. Ke belakang atau ke depan kalau bahasanya, dari pintu masuk sini. Dilebarkan ke sana. Adapun bagian depannya tidak. Hakadah kaum muslimin dan jami'an. Sehingga Masjid Nabawi sendiri, makamnya Nabi Abu Bakar dan Umar sendiri. Terpisah itu. Bukan satu kesatuan. Walaupun sekarang mungkin orang akan mengatakan itu satu kesatuan. Jawabannya lah, tidak. Coba lihat sana. Maka akan mendapati kepastian bahwa itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Al-Muhim, prinsip yang pertama adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan. Sehingga dengan kita mengikuti dakwah salafiyah, kita akan menjadi ahlu tauhid. Karena itu menjadi ciri khas. Anda mau ikut dakwah salafiyah yang merujuk kepada Rasul dan para sahabat, maka Anda harus menjadi ahlu tauhid. Dididik kita menjadi ahlu tauhid tanpa syirik. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Diajari kita apa itu syirik besar. Contoh-contohnya. Diajari kita apa itu syirik kecil. Contoh-contohnya. Dan diperingatkan kita dari bahayanya. Dalam dakwah ini, kita mendapatkan ilmu yang satu ini. Dan ini luar biasa. Adapun dakwah yang lainnya, sibuk urusan partai. Dakwah yang lainnya sibuk urusan cari suara. Akhirnya karena suaranya merasa kurang, dia harus nyebrang ke suara sebelah. Dia pun mau bergabung dengan sebelah. Yang penting dapat suara. Fana'udzubillah min dzalik. Orientasinya itu. Kata mereka, kalau duduk di kursi, nanti kan gampang mengaturnya. Ternyata setelah dia duduk di atas kursi itu, dia malah justru terhanyut pada korupsi. Korupsi sapi. Sampai-sampai orang mengatakan partai korupsi sapi. Pernah mendengar itu? Ia mengatasnamakan sebuah dakwah Islamiyah, tetapi tidak membahas tauhid seakar-akarnya. Banyak dakwah, seruan, dakwah. Orientasinya duniawi, mencari penghasilan dari situ. Dakwah, yatim piatu, agar dapat dana yang banyak. Yatim piatunya cuma satu. Kebanyakan untuk pengurusnya. Saya kan pengurus, ngurus yatim piatu. Ndi wonge, lah kae nang jero siji tok. Walah, Jan. Dakwah salafiyah yang terdepan, poin utama adalah perkara ini. Penyebutan tentang makna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iki pun rabung wektale nggih. Nggih. Mungkin nabrak adzan malah kencot-kencot mutun mandek. Domah iku lungkin malah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.